Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Fitnah adalah merupakan perkara yang sangat mengkhawatirkan. Karena fitnah itu menghancurkan keimanan, merusak akidah dan ketakwaan. Oleh karena itulah seorang mukmin sangat khawatir dan takut dengan datangnya fitnah untuk membinasakan dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Taji'ul fitnah fayaqulul mukmin hadhihi muhlikati." Datanglah fitnah, kata Rasulullah, lalu seorang mukmin berkata, "Ini yang akan membinasakan diriku." Karena mukmin tahu bahwa fitnah itu bisa menghancurkan keimanan dia, membinasakan agama dia. Dan bagi mukmin, keselamatan agama itu segala-galanya. Keselamatan iman dan takwa itu tidak bisa dibandingkan dengan ya kenikmatan dunia, saudaraku. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil mudhim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiru dinahu bi'aradim minad dunya." Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Di waktu pagi seseorang masih beriman dan di waktu sore dia kafir. Di waktu sore masih beriman, di waktu pagi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwata Islam azan ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kepada kita tentang munculnya fitnah yang dahsyat sekali. Di mana Rasulullah menggambarkan fitnah itu bagaikan gelapnya malam. Karena saat gelap gulita kita tidak bisa melihat apa-apa, Pak. Di saat gelap gulita kita untuk berjalan pun juga sulit sekali. Karena kita tidak tahu mana jalan, mana jurang, mana bukan. Berarti di zaman itu, ya, fitnah tersebut membuat gelap banyak manusia. Sehingga mereka tidak bisa melihat lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ini tentunya fitnah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ya, muslim itu sangat takut sekali agamanya rusak dan dihancurkan oleh fitnah. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim dalam dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha." Sesungguhnya umatku ini dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya. Iya. Wasatu tala akhiruha, sementara generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan ditimpa bala dan fitnah. Taji'ul fitnah fayuraktiku ba'dha ba'dha. Nanti akan datang fitnah-fitnah, kata Rasulullah. Di mana fitnah setelahnya terasa lebih ringan dibandingkan, terasa lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayakulul mu'min. Datang fitnah, kata Rasulullah, si mu'min berkata, hadi muhlikati, ini yang akan membinasakan diri. Sumatan kasyif, kemudian fitnah itu hilang, pergi. Sumataji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhi wa hadhi. Maka si mu'min berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Faman arada ayu zahza'anin nar wa idkhal jannah, fal ta'ti maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ilan nasi bima yuhibu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia, ya, kematian itu mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ternyata fitnah-fitnah yang akan melanda itu akan menimpa umat Islam yang di akhirnya. Kita ini termasuk akhir zaman. Dan kita lihat fitnah itu dahsyat, silih berganti, berdatang. Sepertinya seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dari hadis Umar bin Affan, di mana Hudzaifah mensifati fitnah itu, allati tamuju mawjal bahar. Ya, Umar bin Khattab mensifati fitnah itu seperti ombak yang silih berganti datangnya. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa fitnah itu akan ditampakkan kepada hati. Dan fitnah itu akan terjalin di hati seorang hamba seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan ya ka'ardil ud kalhasir udan. Ya, kata Rasulullah, fitnah itu akan dijalin seperti tikar yang dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda hati mana saja yang menerima fitnah tersebut, maka akan diberikan goresan hitam di hatinya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu qalbin ankaraha, hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, nukitat fi qalbi nuqtatun bayda, akan diberikan goresan putih di hatinya tersebut. Hatta yasira qalbayn, sehingga nanti, kata Rasulullah, di akhir zaman akan menjadi dua hati. Qalbun aswad murbad kalquzi mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Hati yang pertama, hati yang kelam, bagaikan cangkir yang dimiringkan. Ya, cangkir kalau dimiringkan itu, kalau antum kasih air pun juga keluar lagi, Pak. Artinya sudah tidak bisa menerima apa? Hidayah. Ya. Dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf, kata Rasulullah, dan tidak lagi mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang kedua, kata Rasulullah, qalbun abyad, hati yang putih bersih. La tadurru fitnatun madamatis samawati wal ardh, tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Namun akhal Islam, kalau kita melihat keadaan zaman ini, kita masuk dalam hadis yang pertama yang saya masukkan tadi. Saya sebutkan, itu Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal saleh. Fitanan qaqita'il lailil mudzim, sebelum datang fitnah-fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan, di waktu pagi seorang mukmin masih mukmin. Wa yumsi kafiran, di waktu sore seorang mukmin sudah kafir. Kata para ulama, maksudnya yaitu saking cepatnya perubahan seorang hamba. Yang tadinya di waktu pagi dia masih istiqomah di atas keimanan dan takwa dan ibadah, di waktu buat maksiat. Saudaraku sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah, apa dimaksud dengan seseorang di waktu pagi mukmin, mukmin yang dimaksud di sini itu mukmin yang sempurna. Di waktu sore ia sudah kafir, masuk padanya dua makna kafir. Makna yang pertama kafir kecil. Apa itu? Yaitu melakukan dosa besar. Makna yang kedua kafir besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan dua-duanya masuk dalam hadis ini. Artinya di waktu pagi dia masih mukmin, masya Allah. Dia sholat subuh berjamaah, dia baca Al-Quran, dia beriman kepada Allah, dia masya Allah takwa, dia jauhi maksiat. Di sore harinya dia sudah jatuh kepada maksiat. Ya. Dia mengikuti syahwat. Dia terkena syubhat apalagi. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis tadi, apa kata Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, seseorang di waktu pagi masih mengharamkan darah seorang muslim, di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Artinya terkena syubhat. Nanti akhul Islam, yang dimaksud dalam hadis ini mempunyai makna dua, yaitu fitnah syahwat dan fitnah apa? Syubhat. Makanya dalam di akhir hadis tadi Rasulullah bersabda, yabi'u ar-rajul dinahu bi'arabin minad dunya. Seseorang menjual agamanya hanya dengan sedikit kehidupan dunia, hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dia akhirnya menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya. Dan subhanallah, banyak seperti ini di zaman sekarang. Islam azan ya Allah. Berapa banyak ya penuntut ilmu yang masya Allah di waktu pagi dia bertakwa kepada Allah, di waktu siang udah chattingan sama akhwat, berzina dengan hatinya, atau menonton ya tontonan-tontonan yang tak senonoh. Itu termasuk kufur. Naam, itu termasuk kufur ya. Nah, ini yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Berarti ya akhi, fitnah yang dimaksud dalam hadis ini itu fitnah syahwat, dan yang kedua fitnah apa? Syubhat. Maka kita akan bahas dulu fitnah syahwat, kemudian fitnah syubhat. Setelah itu kita akan membahas tentang apa yang Rasulullah berikan kepada kita solusi yang kita hidup di akhir zaman yang dapat memfitnah seperti ini. Fitnah syahwat adalah fitnah yang berhubungan dengan tiga perkara: wanita, harta, dan tahta. Fitnah syahwat, akhwat Islam, yang berhubungan dengan tabiat manusia, karena manusia diberikan oleh Allah syahwat. Syahwat makan, syahwat kawin, syahwat untuk mendapatkan harta, syahwat untuk mendapatkan kedudukan, itu semua adalah syahwat ya akhwat Islam. Allah menciptakan kepada manusia syahwat karena memang ada maslahat-maslahat yang besar. Dengan ada syahwat menikah, kita mau menikah. Sehingga lestarilah kehidupan manusia dengan adanya keturunan. Dengan adanya syahwat makan, kita mau makan. Kalau kita tidak punya syahwat makan, kita tidak bisa makan. Karena ada syahwat kedudukan, akhirnya ada orang yang mau jadi pemimpin, ada yang mau jadi bawahan. Supaya apa? Semuanya ia berjalan seiring, tertib dan yang lainnya. Allah menciptakan syahwat itu karena ada maslahat-maslahat yang besar. Akan tetapi syahwat ini terkadang bisa menjadikan seseorang apa? Hancur keimanannya. akhir Islam azza. Fitnah syahwat ini Rasulullah menggambarkannya lebih bahaya daripada serigala lapar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harsal mala wasyarafa ladinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba lebih membahayakan agama seseorang dari rakus terhadap harta dan rakus terhadap kedudukan. Lihat akhwat Islam, orang yang rakus terhadap harta syahwat. Orang yang rakus terhadap kedudukan syahwat. Semua ini syahwat. Dan Rasulullah mengatakan orang seperti ini lebih buruk, lebih berbahaya daripada serigala. Serigala hanya memakan domba-domba. Sementara orang ini bukan hanya domba yang dia ambil. Dia zolimi manusia. Dia tidak peduli halal dan haram. Bahkan dia akan berusaha untuk menyingkirkan lawan-lawan. Ya, karena untuk tujuan kepentingan kedudukan dia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Fitnah syahwat ya akhwat Islam yang menyebabkan seorang hamba itu pelit dan kikir. Ya, bakhil karena cinta harta yang berlebihan di hatinya itu. Fitnah syahwat ya akhwat Islam, berapa banyak pemuda-pemuda yang lalai dari zikir kepada Allah. Karena ia sedang termakan cinta. Cinta yang membutakan hati. Sehingga akhirnya ia pun lalai dari mengingat Allah. Bahkan terkadang tidak peduli lagi halal dan haram. Rasulullah SAW sabda, "Sayakunu ala nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhad al-mal am min halal am min haram." Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang sudah tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Dia sudah tidak peduli lagi. Saudaraku sekalian, ikhwat iman, azani Allah. Fitnah syahwat, ikhwat Islam. Menjadikan seseorang terkena penyakit ujub dan sombong. Ujub dengan hartanya, ujub dengan kedudukannya, ujub dengan kelebihannya yang Allah berikan kepada dia. Makanya ya akhwat Islam, orang yang terkena penyakit syahwat, bila ia seorang da'i, dia tidak akan ikhlas. Karena dia mengharapkan ketenaran, dia mengharapkan penghormatan manusia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya akhwat Islam, ia terkena penyakit yang berat. Fitnah syahwat kalau termengenai orang yang suka kemewahan, wallah itu akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi," ketika seseorang berjalan, kata Rasulullah, "qad a'jabathu jummatuhu wa qatifatuhu," dia sudah merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan mantelnya yang mewah. "Idh khusifa bihil ard," kata Rasulullah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. "Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah," dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Bayangkan. Sombong dengan mobil bapak yang mewah. Bangga dengan rumah bapak yang megah. Tertipu lalu kita merasa ujub dengan pakaian kita yang indah. Atau kita merasa diri kita diberikan oleh Allah hafalan yang luar biasa, riwayat-riwayat, lalu ia ujub dengannya. Kata Ibnu Qayyim, "Al-ujubu bil a'malis salihah syarr min al-ujbil ma bil mali wal jah." Ujub dengan amal saleh itu lebih buruk, kata Ibnu Qayyim, daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Padahal ujub dengan harta dan kedudukan saja sangat buruk, Pak, dosa besar itu. Bagaimana kalau seseorang ujub dengan amal solehnya? Kenapa seseorang terkena penyakit ujub? Jawabnya syahwat. Syahwat ya akhwat Islam, mazan ya maunya. Makanya syahwat ini membahayakan keikhlasan seorang hamba. Seorang penuntut ilmu yang tujuannya syahwat, menuntut ilmunya karena mendapatkan dunia, dia haram mencium bau surga. Kata Rasulullah SAW, man talabal ilm, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha fihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang harusnya dia cari karena Allah, itu ilmu agama. La yatlubuhu illa li'aradhim minad dunya, ternyata ia tidak menuntutnya kecuali karena ingin mendapatkan dunia. Tujuan menuntut ilmu agamanya dunia. Lam yajid urfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, dunia berapa banyak menghancurkan hati-hati manusia ya. Berapa banyak hati manusia yang gelap gulita, tidak bisa melihat lagi kebenaran karena syahwat dia terhadap dunia. Mengerikan sekali ya. Ini fitnah syahwat. Fitnah yang berhubungan dengan harta. Apalagi yang namanya duit, Pak. Yang namanya harta, Pak. Dia tidak memandang itu ustadz atau penuntut ilmu. Banyak yayasan pecah gara-gara duit. Walaupun itu yayasan isinya ustadz-ustadz. Banyak yang tadinya para majlis-majlis taklim di awal-awal bagus bersatu. Setelah besar-besar-besar banyak duit pemasukan, apa yang terjadi? Pecah. Gara-gara duit. Makanya harta ini mengerikan. Makanya Rasulullah SAW tidak khawatir umat Islam fakir miskin. Tidak. Rasulullah mengatakan, "Maghmal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tidak. "Wa inama akhsha 'alaikum an tubsata lakum ad-dunya," kata Rasulullah. Yang aku khawatirkan atas kalian dibukakan, dibentangkan kepada kalian kesenangan dunia. "Kama busitat 'ala man kana qablakum," sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. "Fata nafasuha," lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. "Kama tanafasuha," sebagaimana mereka berlomba-lomba. "Fatuhlikukum kama ahlakathum," maka dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Naudzubillah. Ada orang di saat susah istiqomah, diberikan kesenangan dunia sedikit oleh Allah, kolep imannya. Tertipu dengan kesenangan dunia. Saudaraku sekalian, ini yang disebut dengan fitnah apa? Syahwat. Syahwat. Hati-hati ya, Afal Islam. Yang kedua, ini fitnah yang lebih berat daripada fitnah syahwat. Apa itu? Fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Syubhat itu berhubungan dengan pemikiran. Yaitu pemikiran yang menyimpang dan sesat. Itu syubhat. Kenapa para ulama ketika menyebutkan mana yang lebih berat, fitnah syubhat atau fitnah syahwat, para ulama mengatakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena fitnah syubhat menghancurkan akidah, merusak keimanan, ya, akidah seorang hamba. Na'am akhal Islam. Seseorang terkena syubhat khawarij, sehingga ia menghalalkan darah seorang muslim. Mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Baginya semua yang tidak berhukum dan hukum Allah, kafir murtad dari agama Islam. Halal darahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedang kepada kaum muslimin. Ya akhi, ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan orang khawarij, beliau gambarkan dan bahkan tahzir beliau terhadap khawarij keras sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Kilabun nar. Mereka itu anjingnya api neraka. Rasul juga bersabda, ya, satamruku mariqatun ala hini furqatin minal fi'atainil azimain. Kama qala, satamruku mariqatun, akan muncul sebuah kelompok Ya, ketika di saat kaum muslimin sedang pecah belah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sifat orang Khawarij? Yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Bahkan bukan cuma baca, Pak, hafal. Dalam satu riwayat Muslim, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Padahal mereka bawakan Al-Qur'an, mereka bawakan hadis. Tapi apa kata Rasulullah? Hah? Mereka melesat dari agama. Melesat dari agama seperti melesatnya apa? Busur panah dari buruannya, saking cepatnya. Ya. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar raminya. Bayangkan saudaraku. Maka dari itulah ya akhul Islam, ini bahaya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh itu orang Khawarij. Wa khairu qatilin qatalu. Dan sebaik-baiknya orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata tentang orang Khawarij, demi Allah, bagi saya memerangi orang Khawarij lebih agung daripada memerangi orang kafir. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi. Berarti Pak, pemikiran sesat itu bahaya tidak, Pak? Bahaya, jangan dianggap remeh. Ketika Rasulullah menggambarkan akan muncul firqah apa itu Qadariyah. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Hadis ini Hasan, di Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa disebut majusi umat Islam? Karena mirip dengan majusi. Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan menciptakan keburukan itu kegelapan. Orang Qadariyah yang mengatakan yang menciptakan kebaikan itu Allah, sedangkan yang menciptakan keburukan itu manusia itu sendiri. Allah tidak menciptakan keburukan. Saudaraku sekalian, akal Islam, azami Allah. Makanya ya akal Islam, tahdir para ulama terhadap firqah-firqah sesat besar sekali, kuat sekali. Bagaimana Imam Syafi'i mentahdir Bishr al-Marisi, Abdal yang sesat, Amr bin Ubaid, ya, dia seorang Qadariyah. Demikian pula Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah Bishr al-Marisi yang sesat. Demikian pula Imam Ahmad mempunyai kitab tentang bantahan terhadap orang-orang Qadariyah, yaitu Abu Dawud dan yang lainnya, banyak sekali. Kenapa? Karena pemikiran yang sesat ini bahaya, Pak. Bisa merusak akidah Islam. Kemurnian akidah Islam hancur, kotor gara-gara pemikiran mereka. Maka dari itulah ya akal Islam, azam ya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Berapa juta? 1 juta hadis. Itu pengakuan Imam Ahmad sendiri. Hafiztu alf hadis, kata Imam Ahmad. Aku hafal 1000 kali 1000 hadis. Tapi Imam Ahmad kalau melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya. Ketika ditanya oleh anaknya, hai ayahku, kenapa engkau menutup telingamu? Kata Imam Ahmad, hai anakku, hati itu lemah. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Beda dengan kita, Pak. Kita ini boro-boro hafal 40 hadis. Tapi telinga kita dibuka. Iya. Kesemuanya. Dengan alasan ambil baiknya buang buruknya. Saya katakan, Pak, ambil baiknya buang buruknya benar. Tapi masalahnya siapa kamu? Sehingga kamu bisa membedakan ini baik dan buruk. Kalau kamu berkata, oh, kan baik itu jelas dalilnya. Oke, bagaimana dengan orang Khawarij membawakan Quran dan hadis? Tapi Rasulullah mensifati orang Khawarij itu melesat dari agama. Dari mana Anda bisa tahu bahwa pemahaman orang ini terhadap Al-Quran dan hadis benar? Bagaimana Anda tahu bahwasanya pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka? Ya akhi, kalau Imam Ahmad sekali berbeliau saja takut terkena syubhat, harusnya kita lebih takut lagi ya akhul Islam, azami Allah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, fitnah syubhat ini berat saudaraku. Keselamatan akidah ini segala-galanya. Makanya Rasulullah ketika mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi 70 berapa? 73 golongan, berapa di surga? Berapa di neraka? 72. Siapa yang satu itu? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, kata Rasulullah, yang aku dan para sahabatku di atasnya di hari ini. Berarti yang selamat itu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun tidak mengikuti para sahabat, maka dia pasti tersesat jalan. Waspadalah ya akhi. Hati-hati. Karena di zaman ini banyak orang yang mulai bermunculan dai-dai yang ternyata sama sekali tidak di atas hujah dan bayan. Ya. Menyeru kepada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tanpa kita terasa. Karena ia membawakan hujah-hujah berupa Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata tidak sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ya akhwan iman, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah dua fitnah yang sangat dahsyat Pak, yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat itu berhubungan dengan apa? Tiga perkara. Tahta, harta, dan wanita. Dan yang kedua fitnah apa? Syubhat. Yang berhubungan dengan apa? Akidah dan pemikiran. Mana yang lebih berat, fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Syubhat lebih besar. Cuma masalahnya di zaman sekarang banyak orang menganggap fitnah syahwat lebih berat daripada fitnah syubhat. Iya. Sementara ulama dulu menganggap fitnah syubhat lebih dahsyat daripada fitnah apa? Syahwat. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf pernah melihat anaknya keluar dari rumahnya orang yang kena pemikiran Jahmiyah. Antum tahu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Shafwan. Di antara keyakinannya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Maka ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, ayah lebih suka melihat kamu keluar dari rumahnya pelacur daripada rumah dia. Karena kalau kamu keluar dari rumah pelacur, akidahmu tidak terganggu. Tapi kalau kamu keluar dari rumah dia, akidahmu yang rusak, nak." Bukan berarti melacur itu boleh. Tapi beliau ingin memberikan kepada kita pemahaman bahwa fitnah syubhat lebih dahsyat daripada fitnah apa? Syahwat. Dua-duanya berat. Tapi yang mana yang lebih berat daripada kedua-dua yang berat itu? Fitnah syubhat. Maka jangan remehkan masalah pemikiran ini, Pak. Sama sekarang lihat pemikiran liberal. Ya, meluluh lantakan akidah Islam sehancur-hancurnya. Karena memang tujuan mereka untuk menghancurkan Islam. Akidah Syiah yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebetulnya tujuannya untuk membatalkan Al-Qur'an dan hadis, tapi dengan cara menikam para perawi-perawi Al-Qur'an dan hadis itu. Siapa itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Khawarij yang mereka itu memang Masya Allah orang Khawarij itu Rasulullah menggambarkan apa? Ibadahnya mantep Pak. Kata Rasulullah apa? Tahkiruna sholatakum bisolatihim, wasiyamakum bisiyamihim. Kamu akan menganggap remeh sholatmu dibandingkan dengan sholat mereka. Puasamu dibandingkan dengan puasa mereka. Saking hebatnya sholat dan puasa mereka. Tapi ternyata Pak, kita jangan tertipu dengan sebatas hebatnya ibadah. Kalau ternyata akidahnya rusak. Kemarin saya melihat di Medan ada yang ngebom. Di mana itu? Poltabes Medan. Disebutkan katanya tukang ngebomnya ini ibadahnya rajin. Saya tidak aneh. Karena Rasulullah sudah mengabarkan orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Sholatnya luar biasa. Puasanya lebih luar biasa. Bahkan Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij, kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat tangannya kapalan, dahinya hitam legam, saking kuatnya mereka ibadah kepada Allah. Tapi Pak, Kalau akidahnya sudah rusak seperti itu, Rasulullah tidak melihat lagi ibadah mereka. Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama, sebagaimana melesatnya buruh panah apa busur panah dari buruannya. Nah, saudaraku sekalian, sadari ini bahwa fitnah syubhat ini berat, ya, berat. Ya. Nah, setelah kita memahami dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah apa? Syubhat. Maka dapat kita pahami hadis tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah. Taqita'il lailil mudzim, bagaikan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan, di waktu pagi dia masih mukmin, di waktu sore sudah kafir. Di waktu pagi, di sore hari dia masih mukmin, di waktu pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Saudaraku sekalian, lalu apa petuah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan fitnah-fitnah yang dahsyat seperti itu? Rasulullah SAW tentunya sangat sayang kepada umatnya. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah di akhir zaman, tidak mungkin Rasulullah tidak memberikan solusi dan memberikan apa? Bimbingan, tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Allah sudah mengabarkan Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang sangat berat menerima di hatinya ketika melihat kesusahan yang menimpa dirimu, yang semangat memberikan hidayah kepadamu dan kepada kaum mukminin, sayang dan lembut sekali. Subhanallah, itulah Rasulullah SAW. Lalu apa petuah Rasulullah, bimbingan kita di akhir zaman yang penuh fitnah ini? Yang pertama, lari dari fitnah. Jangan mendatangi tempat-tempat fitnah. Jangan mendatangi kajian-kajian yang isinya syubhat dan fitnah. Lari dari fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushik an yakuna khayra malil muslim ghanaman yatba'u biha syaf al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bi dinihi min al-fitan." Hampir-hampir, kata Rasulullah, harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Ia lari membawa agama dari apa? Fitnah. Berarti kita sangat dianjurkan lari, tidak apa? Lari dari fitnah. Jangan malah mendekati. Kalau kita tahu di situ tempat-tempat banyak fitnah, tinggalkan, saudara. Jangan berani-berani kita mendatangi tempat-tempat yang hati kita bisa rusak karenanya, ya Allah, Islam azanya Allah. Makanya ketika Rasulullah menggambarkan tentang munculnya Dajjal, kata Rasulullah, "Idza sami'tum Dajjal bi ardin falyan'an." Kalau kalian mendengar Dajjal sudah sampai ke suatu tempat, menjauh darinya, kata Rasulullah. Karena apa, kata Rasulullah? Karena seseorang yang tadinya yakin dengan keimanannya tidak akan tergoda, setelah melihat Dajjal langsung berubah imannya. Saking besarnya fitnah Dajjal, ya Allah, Islam azza. Cuma terkadang kita orangnya penasaran, Pak. Dajjal yang mana sih? Dajjal yang mana sih? Rasulullah yang menyuruh kita untuk lari dari Dajjal. Akal iman azza wa jalla. Nah, ya akhi, ini yang pertama, lari dari apa? Fitnah. Ustaz, saya hati saya terfitnah terus dengan media sosial. Ini Pak nih. Media sosial ini bisa menjadi tempat pahala yang besar, tapi juga bisa menjadi tempat apa? Kerusakan yang berat. internet dengan YouTube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Wah, terkadang seseorang yakin, ah, insya Allah iman saya kuat. Buka Twitter, buka YouTube. Tujuannya apa nih? Mau buka kajian Ustaz Firanda. Buka kajian Ustaz Firanda, di bawahnya apa tuh? Kalau YouTube kan enggak satu masalahnya. Ustaz Firanda, di bawahnya banyak lagi yang lain. Akhirnya enggak jadi buka yang Ustaz Firandanya. Penasaran yang ini apa? Terkena mulai itu syubhat begitu sedikit demi sedikit. Iya. Kalau memang ternyata kita tidak bisa lepas dari fitnah gara-gara itu, udah Pak. Mendingan lem biru atau jangan lem biru, lempar aja lah. Jual. Beli HP yang Nokia pisang aja Pak, yang bisa buat SMS sama telepon doang. Udah lebih jauh dari fitnah udah. Kalau memang ternyata kita tidak bisa selamat dari fitnah handphone itu. Ya. Masalahnya apa? Kita ini sedang diuji oleh Allah dengan fitnah yang dekat. Dahulu para sahabat diuji oleh Allah dengan fitnah yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh benar-benar Allah pasti uji kalian dengan binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kalian dan tombak kalian saat kalian berihram, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Lihat Pak. Jadi para sahabat di zaman Rasul itu kalau berihram, binatang buruannya ngedekat. Bahkan dipegang sama tangan bisa. Tapi ketika selesai ihram, lari semuanya. Wah, ini ujian yang dekat namanya, Pak. Ujian yang apa? Yang dekat. Kita diuji yang dekat juga. Nih, ujian. Wallah. Saat antum sendirian di kamar, tidak ada orang yang lihat. Syahwat antum sedang berkobar-kobar. Nah, disitulah seringkali kita gagal ujian. Akhirnya berani membuka situs-situs dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang bisa menghancurkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya apa? Lari dari fitnah, lari. Jangan mendekat kemana? Ke fitnah. Antum nge-add akhwat. Wih. Tujuannya apa? Dengan pedenya antum berkata, saya mau berdakwah, Ustaz. Wih, Masya Allah. Mau berdakwah. Pertama-tama dakwah benar. Si akhwatnya mulai tertarik sama antum. Nanya, Ustaz. Wah, dipanggil Ustaz lagi, Masya Allah. Lama-lama ngajakin kopdar, Pak. Wah, tuh. Iya. Udah sering chattingan sama si akhwat. Waduh. Makanya ada seorang akhwat ngadu ke saya, Ustaz, suami saya main Facebookan sampai jam 3 malam, Ustaz. Tanyain dong ke suami ngapain? Katanya si dakwah. Masa dakwah sampai jam 3 malam, Pak? Ustaz manapun kayaknya enggak ada yang dakwah sampai jam 3 malam. Ini Facebookan sampai jam 3 malam. Ternyata selidik-selidik ternyata chattingan sama akhwat. La haula wala quwwata illa billah. Fitnah itu, Pak. Ini fitnah syahwat namanya. Antum punya syahwat enggak? Punya kan? Iya. Semua kita punya syahwat. Kecuali kalau antum enggak punya syahwat. Iya. Syahwatnya sama sesama jenis. Ini lebih bahaya lah. Akhul Islam azani Allah. Nah ini berarti kita lari. Lari dari fitnah. Lari. Sejauh-jauhnya. Semua perkara yang bisa menghancurkan keimanan kita. Tinggalkan. Yang kedua, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umat akhir zaman. Sibukan menuntut ilmu dan beramal saleh. sibukan menuntut ilmu dan beramal saleh. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbil, Syekh Albani rahimahullah, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu juga dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadli. Rasulullah bersabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu katsirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fi khairun minal ilm. Kalian wahai para sahabatku hidup di zaman yang ulamanya banyak dan penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak dan yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Banyak minta-mintanya, peminta-pemintanya, tapi sedikit yang memberinya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal, kata Rasulullah. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, tapi nilai menuntut ilmu itu sangat besar di sisi Allah di zaman itu, Pak. Ini hadis, Pak, menggambarkan nanti akan datang, kata Rasulullah, penceramahnya banyak, ulamanya dikit, kayak zaman sekarang, Pak. Orang buat jadi penceramah khutbah Jumat gampang, Pak. Tinggal ikut kursus khutbah Jumat 4 bulan, kalau selesai jadi khutib Jumat. Kalau di zaman dulu yang boleh khutbah Jumat hanya ulama-ulama. Mulainya dari khutbah Jumat dulu. Lama-lama jadi apa? Dai kondang. Allah ya akan Islam. Azan ya Allah. Apalagi kalau udah masuk televisi. Waduh, udah diulamakan oleh orang awam. Yang ada akhirnya fatwa tanpa ilmu. Menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengabarkan ini zaman seperti ini, kita banyak-banyak menuntut ilmu. Mumpung-mumpung masih ada ulama, mumpung-mumpung masih ada asatidah yang kuat keilmuannya, jangan sia-siakan. Segera kita menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim. Tapi ingat tentunya ya akhi, ikuti manhaj salaf dalam mengambil guru. Kalau antum mengatakan saya ikut manhaj salaf, jangan setengah-setengah, semuanya harus ikut. Termasuk dalam manhaj mengambil ilmu dari ulama. Pertama, jangan sembarangan duduk kepada setiap orang yang berbicara tentang agama. Al-Hasan bin Saleh Al-Hay berkata apa? Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan bertanya-tanya ke orang-orang. Bagaimana, siapa dia, siapa gurunya, bagaimana akidahnya, bagaimana kefikohannya, bagaimana keilmuannya. Ditanya sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu antuzawwijuhu ibnatak, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu. Sampai begitu loh, Pak. Iya. Mau mengambil ilmu dari seseorang, padahal di zaman tersebut ulama banyak sekali. Tapi tetap saja mereka sampai 2 bulan memperhatikan orang itu dulu. Bertanya-tanya ke orang-orang sampai pastikan dulu baru diambil ilmunya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ya tidak, Pak. Enggak. Zaman sekarang kalau retorikanya bagus, menarik, bikin orang senang, kelas. Tidak lagi nilai apakah dia seorang ahli ilmu atau bukan. La haula wala quwata illa billah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan syarat guru yang hendaknya kita ambil itu yang seperti apa. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muadzab berkata, ya, wala yutlabul ilmu illa mimman kamulat ahliyatuh. Jangan diambil ilmu kecuali dari orang yang memang telah mumpuni dalam ilmunya itu. Ahli, Pak, di bidangnya. Yang kedua, Ibnu Jama'ah juga memberikan kepada kita syarat. Dan Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, memberikan syarat juga. Apa kata Abdullah bin Umar? Khud anil ladina istaqamu wala ta'khud anil ladina malu. Ambil dari orang yang istiqomah, lurus akidahnya. Jangan ambil dari orang yang melenceng, menyimpang, kata Abdullah bin Umar. Muhammad bin Sirin berkata, Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah agamamu. Lihat oleh kamu dari mana kamu mengambil agamamu itu. Lihat oleh kamu. Makanya enggak bisa Pak kita berkata saya menuntut ilmu kepada siapa saja. Kita katakan antum mau menuntut ilmu sama siapa saja? Bahaya buat antum. Oh iya, karena kan Ali bin Abi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata begini, lihat yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Oke, baik. Betul perkataan itu, benar. Kalau yang diucapkan memang kebenaran. Makanya bedakan, tolong bedakan bab nasihat dengan bab duduk bersimpu untuk menuntut ilmu. Kalau bab nasihat, kalau ada orang yang memberikan nasihat dan isinya benar, terima tidak Pak? Terima. Walaupun yang memberikan nasihat maling loh Pak. Kalau ada maling berkata kepada antum, hei kamu jangan maling ya kayak saya. Terima enggak Pak? Terima. Tapi apakah ada konsekuensi kamu harus menuntut ilmu sama maling? Enggak kan? Makanya Abu Hurairah pernah ditugaskan untuk menjaga makanan apa zakat fitr selama 3 hari didatangi maling. Di malam ketiga diperangkat oleh Abu Hurairah dan tidak akan dilepaskan. Apa kata maling ini? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu sebuah ucapan, kalau kamu baca kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kata orang ini, baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kamu tahu tidak siapa yang 3 malam itu mencuri? Enggak tahu ya Rasulullah, itu setan. Ternyata yang ngomong setan. Tapi apa kata Rasulullah bersabda? Silakan Abu Hurairah, kamu belajar sama setan. Nanti bedakan antara menerima nasihat kebaikan dengan duduk bersimpuh menuntut ilmu. Berduduk bersimpuh menuntut ilmu, kita mau mengambil ilmu dia, berarti harus dia mumpuni dalam ilmunya. Yang kedua, dia harus lurus akidah dan manhajnya. Gak boleh dia orang yang sesat pemikirannya, menyimpang. Jangan. Akhul Islam azani Allah. Nah inilah akhul Islam. Rasulullah SAW menasihati umat akhir zaman itu sibukan dengan menuntut ilmu dan beramal saleh. Adapun beramal saleh sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal. Bersegeralah beramal saleh. Fitanan sebelum muncul fitnah-fitnah. Kata para ulama ini menunjukkan sibuk beramal saleh itu menyebabkan kita selamat dari fitnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah Pak, beliau tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Bangun dalam keadaan wajahnya memerah, kata Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, La ilaha illallah. Rasulullah seperti ketakutan. La ilaha illallah. Ayu fitnatin unzilat hadhil laylah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Wa madha unzila minal khazain. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Rasulullah ketakutan, apa ini? Apakah Rasulullah man yukidh li sahibal hujar? Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam? Rubba kasiyatin fid dunya arya fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat, kata Rasulullah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini menunjukkan di masa fitnah kita sangat dianjurkan untuk sibuk dengan bertakarub kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Terlebih di waktu malam ya akal Islam. Kita banyak tahajud, kita banyak sholat. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara itu insya Allah kita selamat dari fitnah. Maka kalau kita sibuk dengan menuntut ilmu. Sibuknya ngapalin Al-Quran. Sibuknya ngapalin hadis. Masya Allah. Sibuk bagaimana saya bisa sholat tahajud dan yang lainnya. Bagaimana saya bisa mencari nafkah yang halal. Alhamdulillah. Ana yakin kalau antum pikiran seperti itu selamat dari fitnah. Tapi kalau sibuknya ngikutin berita viral. Bita hangat. Wallahi ya akhi, saya tidak jamin Anda bisa selamat dari fitnah. Karena berapa banyak orang-orang setelah melihat berita dan ternyata beritanya itu bikin kesel. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata beritanya bikin kita marah, kesel. Langsung waktu itu juga kita sebarkan. Kita apa? Share. Padahal kan dalam Islam Allah sudah memberikan kepada kita manhaj dalam men-share berita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83 atau 82, saya lupa. 82 atau 83, coba dilihat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbithunahu minhum. Apabila datang kepada mereka, siapa mereka ini? Itu orang-orang munafik. Berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera mereka menyebarkannya. Kalaulah, kata Allah, mereka kembalikan berita itu kepada rasul dan para ulama, akan taulah orang-orang yang mampu beristimbat apakah berita itu berhak disebar atau tidak. Lihat, Pak, ini manhaj dalam men-share berita. Banyak di antara kita tidak melaksanakan manhaj Allah yang agung ini. Dalam menerima berita pun punya manhaj kita, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, cek dulu dengan teliti, cross check, benar enggak nih berita? Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Kalau ternyata benar beritanya, jangan dulu di-share sampai tanya ulama. Apakah ini benar bisa di-share atau tidak? Jangan kemudian hanya karena kita terpancing emosi kita, langsung kita sebar. Itu perangai orang munafik, kata Allah. Makanya ahli Islam, oleh karena itulah, ini Rasulullah memberikan kepada kita bimbingan untuk manusia akhir zaman. Sibukkan menuntut ilmu dan beramal soleh. Ketika menuntut ilmu sungguh-sungguh, Pak. Ya, seperti ulama, kalau zaman sekarang memang, Pak, jauh bedanya zaman salaf dulu dengan zaman sekarang, cara menuntut ilmunya agak beda. Kalau zaman sekarang cuma duduk, mendengar, selesai. Ya. Kalau zaman dulu enggak, dicatat baik-baik. Catat, setelah catat, selesai, sampai di rumah, mereka menyalin ulang. Lalu bertanya kepada, meminta, meminjam guru buku aslinya untuk dicocokkan benar atau tidak, ada kesalahan atau tidak. Setelah itu, kalau mereka sudah yakin aman, baru dicatat baik-baik. Kalau zaman sekarang kan enggak. Banyak penuntut ilmu cuma jiping, ngaji, nguping. Bahkan ada yang jirok, ngaji, ngorok nih. Ya. Sambil ngaji, bobo, ngorok lagi. Aduh. Gimana? Ya. Pulang ke rumah, tadi kata Ustadz apa? Jirok. Ingatnya cuma itu doang, Pak. Itu 2 jam yang disampaikan sama Ustadz, gak ingat. Yang ingat cuma itu doang. Ini kan musibah ya akal Islam, azan ya Allah. Makanya coba, kalau kita sibukkan dengan menuntut ilmu, kita punya target dalam menuntut ilmu. Saya punya target ingin menyelesaikan bulughul maram dalam sekian tahun. Misalnya, ajib antum. Saya punya target ingin hafal juz amma dalam sekian bulan. Ajib antum kalau punya target seperti itu. Sehingga kita sibuk dalam ilmu dan beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahi, kalau kita sibuk dengan ilmu dan amal, kita tidak akan terkena fitnah. Bismillah. Makanya akhwat Islam, azan ya Allah. Ini bimbingan Rasul yang kedua bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Apa itu? Sibukkan diri dengan menuntut ilmu dan beramal saleh. Ya. Sibukkan dengan baca Quran, baca buku para ulama. Sibukkan dengan amalan soleh seperti sholat malam, sholat sunnah yang lainnya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ini. Taib, bimbingan Rasulullah selanjutnya. Bagi mereka yang hidup di akhir zaman, yang banyak fitnah di sana, yaitu sibukan untuk memperbaiki diri dan introspeksi diri. Dan jangan sibukan memikirkan dosa dan kesalahan dan kekurangan orang lain. Jangan sibukan mengingat kekurangannya si Kulan ini, dosanya si Alan ini, kesalahan si Anu begini. Wah, kalau ditanya tentang kesalahan Kulan, paling tahu, Pak. Tapi kalau tentang dosanya sendiri, baru-baru tahu. Wah, ini bahaya ya, akhul Islam. Ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi ini lafaz Abu Daud. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas. Apa yang kamu lakukan hai Abdullah kalau kamu tinggal di sebuah masyarakat yang orang-orangnya sudah rusak? Lihat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa yang kamu lakukan kalau kamu berada di tengah-tengah husalatun minan nas? Husala itu artinya apa? Sampah, rongsokan. Artinya manusia yang sudah rusak. Rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak moralnya, rusak. Aduh, udah hancur deh. Apa yang kamu lakukan, ya Abdullah? Apa kata Abdullah bin Amr? Madza ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan kepadaku, ya Rasulullah, di saat itu? Atau Rasulullah, ilzam baitak. Sering-seringlah tinggal di rumah. Pegang rumahmu, kata Rasulullah. Apa maksudnya pegang rumahmu? Artinya banyak-banyak tinggal di rumah untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang ada di luar sana. Iya. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik, dan hendaklah kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Wada'angka amrul awam, tinggalkan oleh kamu urusan orang banyak. Artinya jangan pikirkan kesalahan mereka. Pikirkan kesalahan dirimu sendiri. Nangisi dirimu sendiri. Lihat akhul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As di saat kita tinggal di masyarakat yang banyak fitnah di situ. Dahsyat fitnah di situ. Apa kata Rasulullah? Ilzam baita, pegang rumahmu. Bukan tuhnya antum maksudnya pegang rumah artinya dipegangin, Pak. Tapi maksudnya itu kita banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun 'alallahi dhaminun." Ada tiga orang yang dijamin oleh Allah. Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam. Orang yang masuk ke rumahnya dengan salam. Ikhtilaf para ulama tentang makna hadis ini. Sebagian mengatakan artinya mengucapkan salam. Namun banyak ulama mengatakan maksudnya ia masuk ke rumahnya untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Maka ia mendapatkan jaminan dari Allah. Yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Maka ia mendapatkan jaminan dari Allah. Yang ketiga, orang yang keluar untuk berada di jalan Allah. Seperti menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka ia pun berada di bawah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku sekalian yang kota Islam, azan ya Allah. Nah di situ Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Alaika bi khasati nafsik. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menafsirkan hadis tersebut. Maksudnya yaitu, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu. Tangisi dosa-dosamu dan kesalahanmu. Wada'angka amrul awam, tinggalkan urusan orang banyak. Maksudnya yaitu jangan kamu sibukkan mengingat dosa-dosa mereka. Padahal Pak, kalau di zaman fitnah, ya, Kalau mencari kesalahan orang gampang enggak, Pak? Banget. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Di zaman fitnah itu kita harus lebih memposisikan diri apa? Mengingat dosa-dosa kita daripada mengingat dosa orang lain. Makanya akhi, musibah yang berat itu, Pak, ketika seseorang mampu melihat kesalahan orang lain tapi tidak mampu melihat kesalahan diri sendiri. Ketika seseorang bisa melihat kekurangan orang lain tapi dia tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Wallahi ini musibah yang berat yang menimpa seseorang, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Raudhatul Uqala. Makanya saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah. Begini. Sebab kalau orang sibuk memikirkan kesalahan dirinya, insya Allah dia akan selamat. Pertama dari apa? Kesombongan. Kebakaran sombong. Yang kedua, dia akan tawadu hidupnya. Dia tidak akan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang hakikat tawadu apa? Engkau keluar, tidaklah bertemu dengan seorang muslim pun, kecuali engkau merasa bahwa dia lebih baik buat dari kamu. Itulah tawadu. Tapi kalau kita melihat orang, lalu kita menganggap, saya udah lebih lama ngajinya dari dia. Saya udah 10 tahun, dia baru 1 tahun. Nah, dia junior saya dia. Wah, bapak sudah merasa senior. Ya, ikhwan kibar. Tahu gak ikhwan kibar, Pak? Merasa dirinya sudah lama ngaji. Lalu melihat yang baru ngaji dengan pandangan yang remeh. Nah, subhanallah. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, seperti itukah hasil menuntut ilmu? Menuntut ilmu hanya menimbulkan kesombongan saja. Kalau para ulama terdahulu berkata, awal ilmu itu sombong dulu, baru kemudian semakin dalam ia akan tawadhu. Semakin dalam ilmu, semakin ia tidak merasa punya apa-apa. Makanya yang sombong dengan ilmu itu sebetulnya menunjukkan ilmunya cetek. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, introspeksi diri kita. Banyak ingat-ingat dosa kita. Banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Iya. Dengan cara seperti itu insyaallah kita akan jauh dari fitnah, kita akan selamat dari fitnah. Kemudian akhwatul Islam yang selanjutnya. Dan yang Rasulullah SAW kabarkan dan perintahkan di zaman fitnah, yaitu berpegang kepada manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Pegang kuat-kuat itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang masyhur dikutip Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah SAW? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat itu hendaklah yang kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Gigit ya dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dalam riwayat At-Tuhawi dan Mushkil al-Athar, Rasulullah SAW bersabda, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat Rasulullah ketika berbicara itu sedang ngobrol. Maka para Mu'ad bin Jabal berkata kepada para sahabat, ala tasma'un, apa kalian tidak dengar ucapan Rasul tadi? Maka para sahabat berkata kepada Mu'ad, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Kata Mu'ad bin Jabal, Rasulullah tadi bersabda, sesungguhnya akan muncul fitnah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau nasihati kami saat itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Rasulullah, para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia siapa? Hah? Generasi Rasulullah. Rasulullah bersabda khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian setelahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Saudaraku iman seiman akal Islam azanillah. Ternyata Pak, Rasulullah ketika mengabarkan akan muncul fitnah-fitnah, Rasulullah menyuruh untuk kembali kepada urusan yang pertama yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Mereka satu-satunya generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Rasulullah dalam hadisnya dan disepakati oleh para ulama akan kebaikannya. Allah berfirman wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka tuh, mengikuti mereka, mereka ini siapa? Muhajirin dan anshar dengan kebaikan, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti Allah ridho kepada muhajirin dan ansar dan ridho kepada orang yang mengikuti mereka. Berarti pemahaman kebalikan ayatnya apa? Orang yang tidak mengikuti muhajirin dan ansar, Allah tidak ridho kepada mereka. Berarti yang diridhoi oleh Allah hanyalah pemahaman para sahabat. Makanya nasihat para ulama banyak sekali Pak, supaya kita berpegang kepada pemahaman para sahabat. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah masyhur perkataan beliau. Beliau berkata, ya, wal asasul ladzi tubna 'alaihil jamaah, dan asas yang dibangun di atasnya al-jamaah siapa? Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah, merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu beliau berkata apa? Dengarkan. Faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka para sahabat pasti sesat dan berbuat bid'ah. Subhanallah. Dan benar. Semua firqah sesat, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, semua tidak mengikuti keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang beriman, makanya penting di zaman sekarang kita menggali akidah para sahabat. Penting di zaman sekarang kita menggali manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW sudah menyuruh kita memegang para sahabat. Berpegang kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi juga. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Apa kata Rasulullah? Ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nah ini yang harus kita gali. Bagaimana keyakinan Abu Bakar, Umar, Uthman. Alhamdulillah sebetulnya sudah ada termaktub dalam kitab-kitab para ulama dengan sanad-sanad yang sahih. Walaupun tetap ya, penilaian terhadap sanad sahih atau tidaknya penting, Pak. Karena berapa banyak akidah-akidah selain akidah yang benar dinisbatkan kepada para sahabat, tapi tidak ada sanad sama sekali. Sanadnya tidak sahih. Wah ini bahaya. Akhir iman azami Allah. Maka dari itulah saudaraku umat al-Islam, ya, kalau kita ingin selamat dari pemikiran sesat, kita berusaha untuk mengikuti para sahabat. Imam Al-Barbahari berkata apa? Idza sami'ta ahadan fi zamani min ahli zamani. Ya. Kalau kamu mendengar seseorang yang ada di zaman berbicara tentang sesuatu, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa untuk menolak atau menerima. Hatta tandurofi, sampai kamu periksa dulu. Periksa sama kamu. Hal takallama ahadu minas sahabah, ada tidak para sahabat yang mendahului dia dalam pemahaman seperti itu. Lihat Pak. Ya. Imam Al-Barbari mengatakan apa? Kalau kita mendengar orang ceramah di zaman kamu, jangan dulu diterima, jangan dulu ditolak, sampai kamu lihat ada enggak pemahaman para sahabat sesuai dengan perkataan dia. Fa in wajadta fi atharan anhum, kalau kamu mendapatkan ada asar sahabat tentang ini, fatamassak bih, pegang kuat-kuat. Ya. Nah, inilah saudaraku sekalian, akal Islam azan ya Allah ya. Mobil Avanza L1097 menghalau pintu rumah warga. Wah, ini bahaya nih, zolim nih, zolim. Ingat Pak, ya, mengambil hak orang itu zolim. Antum datang ke sini mau majlis taklim, tapi dengan cara menzolimi orang. Pulang ke rumah bawa pahala, bawa dosa. Nah, kalau lebih besar zolimnya gimana? Nah, segera, nih yang punya Avanza nih. Avanza itu singkatan Afwan Azza. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Nah, ini ya akal Islam, ya, tentang di antara petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhir zaman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya yang berbicara dan buat kita semuanya. Dan kita buka tanya jawab kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada, alhamdulillah banget. Bagaimana caranya agar kita dan keluarga bisa istiqomah dalam takwa dan tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Caranya yang pertama, sibukkan semua anggota keluarga untuk menuntut ilmu dan beramal saleh. Yang kedua, harus ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati di antara mereka. Kalau ada yang melenceng, dinasihati. Yang ketiga, tunduk kepada kebenaran saat ia menyelisih kebenaran, segera kembali. Nah, terkadang ada orang, Pak, ketika dia melakukan dosa dinasihati enggak mau kembali. Ini yang bahaya. Ya. Bagaimana cara kita menghindari fitnah dunia, kemajuan teknologi termasuk media sosial, khususnya di Indonesia yang hampir setiap hari ada berita dan informasi tentang kondisi negara ini? Pak, mengikuti berita itu bukannya haram, boleh. Cuma masalahnya jangan sampai itu menyibukkan kita dari menuntut ilmu. Yang kedua, jangan sampai kita menghukumi atau menyikapi semua itu dengan perasaan dan apa? Nafsu, emosi, jangan. Karena masalahnya ketika antum membaca berita, aduh kesel. Akhirnya antum komentarnya juga nyebelin. Atau komentarnya enggak sesuai dengan manhaj salaf. Ini yang berbahaya, Pak. Kalau antum cuma baca aja, astagfirullahaladzim, enggak benar ini. Ya, saya doain mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dah selesai, antum tidak komentar apa-apa. Mungkin tidak akan berat. Karena setiap yang kita catat ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini masalahnya ya akal Islam. Dan banyak di antara kita ketika membaca berita yang bikin kita kesel emosi kita, banyak di antara kita tidak bisa menahan emosi. Maka dari itulah ya akal ini, disinilah bahayanya. Ya. Karena untuk ketika antum baca berita, untuk menyikapi berita dengan apa coba? Dengan ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan. Salah kalau cuma sebatas dengan perasaan dan emosi, enggak bisa. Dengan ilmu semuanya. Tanya ke ulama. Pernah enggak antum ketika men-share ilmu nanya ke ulama? Bisa dikatakan tidak. Tapi berijtihad sendiri dan memposisikan diri sebagai ahli ijtihad. Kalau ditegur bilangnya apa? Ini pendapat saya. Wah, subhanallah. Dia seakan-akan sudah sekali berimam Ahmad. Inilah Pak zaman sekarang, Pak. Kucing mulai merasa dirinya singa. Padahal kucing. Saya merasa terasing di kampung sendiri. Karena orang tuaku menganggap ada yang salah dan aneh pada diri saya. Sebab kalau merasa saya itu benar pemahamannya, harusnya saya tiap ada pengajian dan acara selamatan di kampung ikut serta. Bagaimana Ustaz? Antum dianggap aneh, tanya. Pak, saya anehnya di mana? Kamu gak mau ikut ini dan itu. Begini Pak, saya mendapatkan keterangan dari sebagian ulama. Bawakan keterangannya, ulamanya, dalilnya, hujahnya. Ya. Lihat nih Pak, ternyata dalam kitab ini dikatakan begini, begini, begini, begini. Nah, saya ingin mengikuti para ulama. Bukan hanya sebatas ikut nenek moyang, Pak. Bawakan, sampaikan hujahnya. Kalau ternyata antum dengan seperti itu tetap saja diasingkan dan antum merasa terasing, berbahagialah Anda yang terasing. Karena Rasulullah sabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' latuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka tuba bagi orang yang terasing. Terasing kenapa? Karena menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki apa yang telah dirusak dari agama ini. Ya. Bagaimana seseorang menjaga dirinya dari fitnah agama? Loh, kan dari awal kita sudah bicara tentang bimbingan Rasul dari zaman fitnah, Pak. Ya. Jadi enggak perlu saya ulangi lagi. Karena dari awal saya sudah menjelaskan tadi, pembahasan kita itu tentang bimbingan Rasul di zaman fitnah. Ya. Saya admin grup WhatsApp dan biasa saya dan teman-teman share mengenai kebaikan dengan mengutip ilmu dari para ustadz. Ada salah satu kawan senior kami yang men-share kitab Al-Hikam yang kami ketahui tentang pemahamannya, yaitu Sufi, Tasawuf. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Iya. Iya. Pertama, Pak, kitab-kitab yang memang dinisbatkan kepada Tasawuf, di situ terkadang ada juga ucapan-ucapan yang benar dan baiknya. Oleh karena itulah banyak para ulama terdahulu pun menukil kitab-kitab apa para perkataan para ulama dari kitab-kitab sufi karena memang maknanya benar sahih. Contoh misalnya apa? Kitab Ihya Ulumuddin, tahu kan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi ini seorang ulama guru daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Kata Zainuddin Al-Iraqi, di dalam Ihya Ulumuddin ini lebih dari 1000 hadis palsu. Hadis do'if, hadis yang tidak ada asalnya. Bahkan Zainuddin Al-Iraqi mengatakan semua keburukan ada di dalam kitab tersebut. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Karena di situ Ihya Ulumuddin tercampur antara yang bagus dengan yang baik, Maka ulama belakangan kemudian apa? Membuang yang buruknya, mengambil yang baik-baiknya. Kemudian diringkas, jadilah mukhtasar minhajul qasidin. Karena minhajul qasidin itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Tapi minhajul qasidin juga masih banyak yang sesuatu yang kurang bagus. Diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah menjadi mukhtasar minhajul qasidin. Jadi di situ yang bagus-bagusnya aja. Maka kalau kita mengatakan berkata Imam Ghazali karena perkataannya bagus, padahal Imam Ghazali sufi. Tasawuf, dan beliau di antara keyakinannya adalah wahdatul wujud dan diingkari oleh para ulama. Tapi karena isinya bagus diambil oleh para ulama. Nah, kitab-kitab seperti ini akal Islam, ya. Tentunya kalau memang dikhawatirkan banyak orang awam akan tertipu misalnya, dikira ini kitab yang bagus, bagusnya sih ya kita cukupkan dengan kitab-kitab yang memang ulama atau penulisnya betul-betul kuat manhajnya, lurus akidahnya, supaya tidak tertipu. Tapi kalau misalnya tidak juga, artinya kita jelaskan di bahwa kitab ini ya misalnya dikhawatirkan kitab ini adalah ya kitab yang ditulis oleh fulan bin fulan, namun di situ ada begini dan begitu. Akan tetapi perkataannya di sini menukil dari ulama, dan ternyata setelah saya cek ternyata perkataan ulama tersebut benar secara sanad yang sahih. Ya, Allahu a'lam. Fitnah syubhat sungguh sangat merajalela di negeri kita ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai muslim? Kan sudah disebutin tadi. Apa coba? Sibukkan dengan menuntut ilmu dan beramal saleh. Pilih ustadz-ustadz, jangan sembarangan. Ambil pemahaman para sahabat. Ya. Jangan sibuk antum ngikutin berita hangat. Kalau berita hangat ngelotok. Ya, tapi Quran boro-boro antum hafal. Mulai musibah jadinya. Kenapa orang-orang salafi pada curek, pada meremehkan orang-orang yang baru ngaji, terutama ibu-ibu? Istri saya baru ngaji, ikut ngaji di kajian salaf, tapi ibu-ibu yang lain mengasingkan. Nah, inilah Bu, fenomena yang salah. Karena dia baru ngaji, ibu merasa udah senior, apalagi udah becadar. Lalu melihat yang baru ngaji, alah itu baru ngaji. Bukannya disenyumin, ini malah dicemberutin. Bahkan ngelihatnya kayak ngelihat setan. La haula wala quwata illa billah. Kalau dulu di zaman sahabat, setiap sahabat ada yang baru masuk Islam, alan wa salam, masya Allah. Kenapa kita tidak seperti itu? Katanya ikutin manhaj salaf. Akidahnya doang ikutin manhaj salaf, Ustaz, tapi kalau kayak gini katanya enggak ikutin. Gimana sih antum? Ikuti manhaj salaf itu 100%, jangan setengah-setengah. Ada orang yang baru ngaji, ahlan wa sahlan, masyaallah, ini saudara kita baru ngaji. Jadikan dia bagaimana betah seperti dalam sebuah keluarga. Wallahi ya akhul Islam. Saya pernah dicerita ada seorang mayor angkatan laut, ya alhamdulillah ngaji. Dia cerita, Ustaz, di awal-awal saya ngaji sama Ustaz, saya pernah memukul seorang ikhwan, Ustaz. Kenapa? Masa saya dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya karena saya enggak berjenggot, musbil, saya kan mau ngaji, kok dipelototin? Hampir saya pukul itu orang. Ya akhirnya inilah Pak, fenomena yang enggak bagus, Pak. Hanya karena kita sudah bercadar, sudah lama ngaji, wah kita malaikat derajatnya. Apa itu? Itu derajatnya masih. Ini sama dengan tasawuf. Merasa dirinya sudah derajat hakikat, yang itu masih derajat syariat. Sudah beda, makomnya beda, kumpulnya beda juga. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh seperti itu. Itu fenomena kesombongan. Ujub dengan merasa kita lebih baik. La wallah. Ini orang datang mau apa? mengaji, mau ingin mengenal kebenaran, kenapa kita tidak sambut dengan kegembiraan? Alan wa salam, masya Allah. Fahamkan dia. Rasulullah SAW mau khutbah Jumat. Mau khutbah Jumat datang seorang Arab Baduy. Wahai Rasulullah, aku jauh datang kemari ingin mengenal apa itu Islam. Gak jadi naik ke mimbar. Diajarin dulu tentang Islam. Setelah lama baru naik ke mimbar untuk khutbah Jumat. Sampai begitu. Makanya ya akhal Islam kita nih Pak. Rasulullah SAW kepada orang yang Arab Baduy yang bodoh itu lebih lembut daripada yang udah lama ngaji. Kalau ada orang Arab Baduy yang baru masuk Islam, lembut banget Rasulullah SAW. Ini dia seorang sahabat Nabi SAW. Saya namanya lupa. Muawiyah bin Al-Hakam apa ya? Saya lupa namanya. Ya. Ketika dia baru masuk Islam, dia sholat berjamaah. Rupanya teman panggil di sampingnya apa? Bersin, haji. Lalu dia mengucapkan Alhamdulillah. Rupanya dia jawab, Yarhamukallah. Rupanya para sahabat melotot ke dia. Maksudnya mengingatkan, jangan bicara. Apa yang kata dia? Kenapa kamu melotot aku? Sedang sholat ngomong. Dia gak tahu, karena baru masuk Islam. Gak paham, baru tahu. Ya, kalau ada yang bersin, jawab. Setelah selesai sholat, kata sahabat ini, demi Allah, aku tidak mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah tidak menghardiku. Rasulullah tidak pun juga ya berkata keras kepadaku. Rasulullah bersabda dengan lembutnya, sesungguhnya sholat itu tidak berhak dimasuki perkataan manusia. Masya Allah. Tapi ketika melihat Mu'adz bin Jabal sholat isya baca Al-Baqarah, muarahnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'adz. Apakah kamu hendak menjadi pemfitnah manusia, ya Mu'adz? Artinya gara-gara kamu orang jadi lari. Makanya jangan sampai gara-gara kita orang yang mau ngaji jadi lari. Ya. Ada orang udah tertarik, senang, masya Allah, gara-gara akhlak kita jadi lari. Gak bagus ya akhlak Islam. Ya. Bisa jadi dia lebih baik dari antum. Hatinya dia ingin mencari kebenaran. Ya. Sementara antum bersombong kepadanya. Apa bedanya fitnah dengan bid'ah? Bid'ah itu termasuk fitnah. Karena fitnah itu segala sesuatu yang menyimpang dari agama disebut apa? Fitnah. Dan fitnah terbagi dua. Fitnah syahwat ini mengakibatkan dosa. Fitnah syubhat ini memunculkan bid'ah. Karena munculnya bid'ah itu dari syubhat. Ya. Bagaimana cara menasihati istri yang suka bangun siang? Tanya, antum lihat dong istri ini bangun siang, kenapa sebabnya? Ya, kalau antum kerjain semalaman ya gimana lagi bangun siang dia? Tapi antum lihat dia suka bangun tidurnya jam 12 malam misalnya. Bisa jadi karena akibat daripada apa? Tidur kemalaman, akhirnya tidurnya kesiangan terus. Yang kedua, kewajiban antum seorang suami nasihatin dong. Mah, ini ada panggilan Allah memanggil, mah. Ya. Memanggil ke surga, mah. Ayo, mah. Kita bersama-sama ke surga. Yang enak itu ngomongnya. Ini enggak, kamu kalau enggak bangun neraka loh. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu tercipta dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqima, kalau paksa dilurusin patah. Fa in taraktaha, kalau kamu biarkan juga tetap bengkok. Gimana caranya menghadapi tulang yang bengkok? berbuat baik kepada dia, bersikap lembut pada dia. Iya. Iya. Ma, kalau kamu sholat subuhnya gak pernah kesiangan, saya mau beliin motor deh buat kamu, Ma. Wah, gak apa-apa deh, kasih motivasi itu dulu, lama-lama kemudian dipahamkan. Iya. Bagaimana? Karena kalau sudah gak mau sholat sama sekali, berarti tiang-tiang agamanya hancur semuanya, Pak. Dan keislamannya diragukan. Keislamannya apa? Diragukan. Iya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, wajib cerai, wajib pisah. Masa kamu mau sih dipimpin sama suami yang gak mau sujud sama Allah? Tahu gak, iblis itu gak mau sujudnya sama Nabi Adam. Kalau sujud sama Allah mau. Ini sujud-sujud sama Allah gak mau. Sombong banget gitu orang. Allah super sombong gitu. Iya. Ada hadiah buku 4 pasang. Ini katanya ada ini, Pak. Ini katanya mau ada ini. Tadi di cancel sama beliau sendiri karena beliau itu tujuan utamanya ngaji, Ustaz, bukan buat ngasih kata sambutan. Maka proses itu jadi kita belum usah. Udah fokus ngaji aja. Wah, ini kita besar nih. Karena kitabnya besar, pertanyaannya agak susah dikit, nggak apa-apa ya. Satu pasang lagi nih, banyak nih, Masya Allah. Sebutkan 2 macam fitnah dan apa maksudnya. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat apa? Wanita doang. Harta tata wanita. Yang fitnah syubhat? Hah? Berhubungan dengan pemikiran yang menyimpang, syubhat pemikiran, begitu. Ahsan. Mana yang lebih berat? Fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Dua-duanya berat. Iya, memang berat. Tapi yang paling berat yang mana? Ahsan. Masya Allah. Allah. Pertanyaan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan. Tak dulu, belum. Tanya Nabi sallallahu. Ya, hah? Bimbingan pertama adalah menjauhi apa? Fitnah. Sebutkan dalilnya. Ada nggak? Bagus. Menjauh dari fitnah. Ahsan. Masya Allah. Bagus, bagus, bagus. Berarti mengikuti itu. Bimbingan yang kedua. Rasulullah menyuruh kita sibuk dengan ilmu dan amal. Sebutkan salah satu dalilnya. Hadis Syekh Al-Albani, kenapa? Tentang apa? Terus kata Rasulullah apa? Begitu. Salah. Menyempurnakan. Ahsan. Bagi dua nih. Begitu ada. Tuh, udah jawab setengah-setengah soalnya. Yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan tentang pentingnya kita selalu introspeksi diri, memperbaiki diri. Ini berdasarkan hadis sahabat siapa? Sahabatnya. Hah? Abdullah bin Amr bin Al-As. Hasan, bagus, Masya Allah. Bagus. Kita lanjutkan, akhal Islam, ini pertanyaannya. Bagaimana menanggapi atau menyikapi fitnah yang ada bahwa memahami hadis atau Al-Quran itu secara mutlak? Apa maknanya secara mutlak? Ini harus kita pahami, kita perinci terlebih dahulu. Kalau yang dimaksud secara mutlak artinya hadis-hadis dan ayat-ayat yang bersifat mutlak wajib dibawa kepada kemutlakannya sampai ada dalil yang mengikatnya, benar pemahaman seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud memahami Al-Quran dan hadis secara mutlak artinya siapa saja boleh, maka ini bahaya, Pak. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis ini butuh bimbingan guru. Bimbingan apa? Guru. Gak bisa antum comot ayat pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Bahaya antum. Antum tahu tidak, Pak? Orang N11 ketika menafsirkan ayat Wallahu yad'u ila daris salam, Allah menyeru kepada Darussalam. Apa kata mereka? Dar itu negara, salam itu Islam. Berarti atas dasar ini Allah menyeru kepada N11. Berarti yang gak masuk N11 neraka. Kan penasaran, pemikiran aneh seperti ini. Siapa ulama yang menafsirkan seperti itu coba? Ada lagi penafsiran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Maksudnya disyariatkan khuruj. Ya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Siapa ulama salaf yang menafsirkan seperti ini? Tidak ada. Ada lagi yang menafsirkan ayat bahwa yang berhak mendapat taubat itu orang yang berbuat maksiat dalam keadaan tidak tahu. Kalau dia tahu itu maksiat dilakukan juga, tidak ada lagi taubat buat dia. Berdasarkan ayat surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan karena bodoh. Dia tafsirkan bodoh artinya tidak tahu. Setelah kita baca kitab-kitab, tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan seperti itu. Semua para sahabat dan para ulama mengatakan orang yang berbuat maksiat itu bodoh. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa itu menjerumuskan ke neraka tapi dia lakukan juga. Ini orang bodoh. Sama dengan hal antum misalnya anak bilangin jangan makan gelas air apa air di gelas itu karena sudah dicampur racun tikus. Udah tahu diminum juga, boleh enggak kita katakan kamu tuh bodoh amat sih? Udah tahu ada racunnya diminum juga. Itu bodoh, Pak. Tapi ini orang pemahamannya dangkal. Dia katakan apa? Ini ayat menunjukkan yang Allah terima taubatnya hanyalah orang yang berbuat maksiat dalam keadaan bodoh alias tidak tahu. Ini pemahaman siapa? Tidak ada. Sama dengan orang-orang khawarij ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Menurut dia semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti apa? Pencuri kafir, karena dia sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Pemakan riba kafir, karena sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Pezina kafir. Kenapa? Karena dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar atas dasar itu. Siapa ulama sahabat yang memahami seperti tidak ada? Iya. Makanya kalau Anda katakan boleh memahami Al-Quran dan hadis secara mutlak, siapapun boleh. Wah, ini bahaya. Yang boleh menafsirkan hanyalah para ulama. Anda kalau memahaminya dari kitab-kitab para ulama, enggak masalah, silakan. Tapi kemudian memahami dengan akal sendiri, tafsirin sendiri, bahaya, Pak. Makanya Ibnu Katsir berkata apa? Wa amma tafsirul Quran bimujarradi ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu saja, akal pikiran, haram hukumnya. Enggak boleh. Ya. Bagaimana hadis tentang sombong? Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Apakah jika tidak sombong boleh memanjangkan celananya? Perhatikan, Pak. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihat kepada orang yang isbal karena sombong. Tahu kan isbal? Isbal itu memakai mata kaki melebihi memakai kain melebihi mata kaki. Mantuknya, teksnya begini. Orang yang memakai kain melebihi mata kaki karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah. Kebalikannya apa? Berarti kalau dia tidak sombong, Allah tetap melihat. Ya tidak? Ya tidak? Oke. Yang tidak sombong Allah tetap melihat. Namun kata-kata kebalikannya itu, yang tidak sombong Allah tetap melihat. Apakah yang dilihat oleh Allah artinya tidak apa selamat sama sekali dalam artian tidak akan diadab? Ini jadi tanda tanya. Harus melihat dalil yang lain tidak? Harus melihat. Rasul bersabda, "Ma asfala minal ka'bain mil izar fa finnar." Semua yang melebihi mata kaki dari apa kain, maka tempatnya di neraka. Mutlak Rasulullah menyebutkan begitu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengejar seorang sahabat yang kainnya sampai ke tanah. Dikejar sampai Rasulullah terengah-engah, tersengal-sengal. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah, irfa thawbak, angkat kainmu." Apa kata Rasulullah? Kepada kata orang ini, "Hai Rasulullah, inna rijli ahnaf, kakiku X. Wa inna rukbataya tastok, dua lututku kalau berjalan itu beradu. Aku malu kelihatan cacatku, hai Rasulullah." Lihat, dia bukan karena sombong loh, Mas. Apa kata Rasulullah? "Kullu khalqillahi hasan, irfa' thawbak." Semua ciptaan Allah bagus. Angkat kainmu. Lihat orang ini padahal enggak sombong loh, Mas. Orang ini alasannya dia sampai ke ini karena takut kelihatan cacatnya, jalannya X. Ternyata Rasulullah tidak memberikan uzur. Ini memberikan kepada kita pernyataan bahwa yang dimaksud oleh hadis tadi, Allah tidak akan melihat kepada orang yang apa? Orang yang memakai kain melebihi mata kaki karena sombong. Maksudnya kata sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, kalau dia lakukan itu karena sengaja. So, apa yang dimaksud sombong itu ya, kalau dia melorotkannya dengan sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja melorot, itu tidak sombong. Berdasarkan riwayat Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi." "Hey Rasulullah, sarungku suka melorot ke bawah. Tapi aku berusaha setiap kali melorot, aku naikkan." Apa kata Rasulullah? "Hai Abu Bakar, engkau tidak lakukan itu karena sombong." Kenapa? Karena setiap melorot, dinaikkan. Setiap melorot, dinaikkan. Sekarang sama enggak dengan orang yang sengaja dilorotin? Enggak sama. Atas dasar itu kata Syekh bin Baz, yang dimaksud sombong di sini orang sengaja dilorotin. Iya. Adapun yang melorot dinaikin ini bukan sombong ini. Kenapa? Karena buktinya di hati-hati, jangan sampai melebihi mata kaki. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Iyak wal isbal, fa innal isbal minal makhilah." Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Tuh lihat. Isbal sendiri sudah termasuk kesombongan. Iya. Sekarang apa sih, Pak? Susahnya antum mengangkat kain di atas mata kaki. Apa susahnya sih? Orang pakai celana, pakai sepaha aja bisa. Dan gak malu. Kenapa kita harus malu untuk menaikkan celana kita di atas mata kaki barang sedikit aja? Iya. Kenapa? Bayangkan Umar bin Khattab saat beliau ditusuk perutnya sampai ususnya amburadul. Saat beliau sedang sakit, datang seorang pemuda dan berkata, "Tiptahayyan wa mayyitan ya Umar. Hai Umar, engkau baik engkau ketika hidup. Ketika mati pun engkau di atas kebaikan." Apa setelah pergi si pemuda itu? "Hai pemuda, kemari." Kenapa? "Irfa saubak." Angkat itu kainmu itu. "Fa innahu ardhu li rabbik," itu lebih diridhai oleh Allah. "Wa anqa li saubik," dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam keadaan seperti itu Umar masih mengingkari. Lantas ada orang di zaman sekarang berkata, "Siapa yang masih meributkan cingkrang ini apa enggak boleh, itu orang enggak faqih." Ini orang lebih faqih dari Umar ini. Masa Umar bin Khattab, bayangkan dalam keadaan sakit seperti itu masih mengingkari pemuda yang musbil. Iya. Ajib. Ini zaman sekarang ini bahkan isbal malah dilarang. Ya, mudah-mudahan diberikan hidayah. Iya. Harus diberikan pemahaman bahwa isbal itu bukan apa namanya ajaran teroris. Iya. Teroris enggak ada hubungannya dengan apa? Isbal, tak ada. Antum lihat yang latihan pencak silat rata-rata enggak isbal. Betul. Saya dulu waktu latihan pencak silat harus di atas mata kaki. Tapi waktu itu enggak paham sunnah. Apa itu teroris? Enggak. Kalau isbal itu gara-gara menaikkan dikit di atasnya teroris, berarti yang sepaha itu lebih teroris lagi. Ya, akhi, apa hubungannya? Enggak ada hubungan sama sekali. Ya. Jangan jadikan isbal itu sebagai ciri teroris, jangan. Dan alhamdulillah, di Bapak Kapolri sekarang pun juga menyatakan demikian. Bahwa jenggot, cadar, cingkrang tidak ada hubungannya dengan apa? Terorisme, radikalisme, tidak. Ya. Apakah ada firqah sesat lain yang disampaikan oleh Rasulullah namun belum keluar di zaman ini? Sudah Rasulullah sampaikan. Namun yang Rasulullah sebutkan dengan nyata-nyata hanya dua, Khawarij dan Qadariyah. Adapun yang lainnya Rasulullah sebutkan secara umum dalam hadis-hadis yang lain. Yaitu umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Dan para ulama sudah berbicara tentang masalah itu. Ya. Keadaan kami begitu terpukul. Ibu saya pernah berzina. Terkadang saya sedih dan menyesal. Terkadang saya ingin menasihati, tapi saya takut. Ustadz, saya pernah berzina. Oh, dia yang berzina, bukan ibunya. Ya, yang jelas akhi, kalau antum pernah berzina, taubat nasuha antum sama Allah. Istighfar sungguh-sungguh dan balas dengan banyak beramal soleh. Sibukan dengan beramal soleh, banyak taubat, istighfar dan yang lain. Dan wanita itu tinggalkanlah. Ya. Kecuali kalau wanita itu sudah bertaubat juga kepada Allah dan sepakat mau menikah, silakan saja. Ya. Allah ma'ala. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kajian kita, saya undur aja ya. Apa betul adab lebih utama dari ilmu? Akhi, maksudnya begini, kita ini harus lebih mendahulukan belajar adab sebelum mempelajari ilmu. Karena adab, ilmu tanpa adab itu dicabut keberkahannya. Orang menuntut ilmu tapi enggak memperhatikan adab. Dan harus dipahami, Pak. Perkataan-perkataan para ulama, contoh misalnya, Muhammad bin Sirin berkata, "Ta'allamnal adab 30 sana." Kami belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Itu yang dimaksud adab di sini, yaitu adab baik adab terhadap jiwa sendiri maupun adab kepada guru, kepada sesama teman, kepada ilmu dan yang lainnya. Dan itu sangat penting karena seketika seseorang menuntut ilmu tapi tidak memperhatikan adab, seringkali ilmunya tidak ada manfaatnya. Ilmu, antum menuntut ilmu tapi tidak sibuk membersihkan hati antum, jiwa antum. Wallahi ya akhi, ilmu itu seringkali menyebabkan akhirnya menjadi bumerang buat kita. Seperti si Bal'am yang Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 175. Ya, si Bal'am sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya, tapi ia lepas. Kenapa sebabnya? Ternyata dia apa? Ya, mengikuti syahwat dan terkena syubhat. Ya, nah, ini bahaya. Jika saya sebagai karyawan bekerja sebaik mungkin untuk bisa promosi dan naik kedudukan dan naik gaji, hukumnya boleh enggak? Ya enggak apa-apa, silakan. Sebatas itu urusan dunia pada asalnya halal-halal saja. Selama tidak melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Dan selama juga bagusnya diniatkan dengan niat yang baik. Kalau saya naik pangkat dan gaji saya tambah besar, saya ingin berimpak, banyak berimpak di jalan Allah. Bagus kalau niatnya seperti itu. Baiklah saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diamalkan oleh saya pribadi dan oleh kita semua. Dan tentunya ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah. Karena fitnah ini dahsyat, bisa meluluntarkan keimanan. Ini saja. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.